Ustaz, tolong jelaskan bagaimana orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi, kita membaca doanya sebelum masuk kamar mandi atau keluar kamar mandi? Sebelum masuk kamar mandi, baca doa dan baca basmalah.